aku memelukmu. Andai bisa ku mencintaimu, kan ku persembahkan segalanya hanyalah untukmu. Andai bisa ku menyentuhmu, andai bisa ku memilikimu, kan ku berikan semuanya rasa di hatiku. Dan bila jauh rindu hatiku, ku berharap cepat waktu berlalu. Ku berharap cepat kau di sampingku, aku yang rindu dan memuja dirimu. Tak lelah mencintaimu. Hati andai bisa ku menyentuhmu, andai bisa ku memilikimu, semuanya rasa di hatiku. Dan bila jauh